そうだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah serta selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang masalah ayat ke-34. Ayat ke-35 yang berbunyi adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ayat ini sedikit-sedikit. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, artinya idza dzakarallahu khafat, apabila mengingat Allah dia merasa takut. Warta'asat lidzikrihi qulubahum, merasa goncang, artinya gemetar hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan? Yang pertama, takut karena siksaan Allah. Yang kedua, takut dengan ibadahnya kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain surah Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dia membaca Allah bergetar hatinya. Apabila membaca ayat Al-Qur'an Karim bertambah keimanannya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bergetar hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan keagungan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah lah yang mematikan manusia, Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang membangkitkan manusia ketika dalam kubur, Allah lah yang maha kuasa dari kekuasaan Allah segala-galanya. Maka kita bergetarlah hati kita ketika Allah, maka Allah yang memberikan siksa kepada manusia. Was-sabirina 'ala ma asabahum, artinya yasbiruna fis-sarra'i wad-dharra' 'alal amrati wal masa'ib wal mih wasa'iril makarih. Mereka sabar di waktu susah, di waktu senang dan waktu susah. Ketika ditimpa penyakit, ketika mereka ditimpa kematian dan ujian, yang jelas seluruh kebencian-kebencian yang tidak menyenangkan oleh hati, nah ini harus dituntut kita untuk senantiasa sabar. Bukan hanya sekedar sabar, tapi memperbuat apa yang dalam kesabaran itu. Seperti kita disuruh taat, baca Quran, zikrullah, dan sebagainya. Wal muqimis sholah, artinya wal muqimis sholah, artinya alladzina yu'adduna fi awqatiha, artinya kita harus melakukan sholat dengan istiqomah yang sempurna, dengan khusyuk dan tawadu. Bukan hanya sekedar sholat saja, tapi kita harus sholat yang khusyuk dan sholat yang tawadu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sholat tapi sholatnya seperti sholat patuk lele, artinya asalkan sholat-sholat saja, seperti sholatnya seperti kucing mengejar tikus. Bukan itu yang dikatakan sholat itu. Sholat artinya sholat yang dikatakan sholat khusyuk dan sholat khudu', yaitu sholat yang khusyuk dan sholat yang merendahkan diri kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki kami berikan kepada mereka, artinya wa mim ba'di alladhi razaqnahum, sebagian rezeki kami kepada mereka yang mereka impakkan. Jadi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rezeki-rezeki yang ada di dalam diri kita, kita harus mengimpakkannya kepada jalan-jalan yang baik, karena itu adalah suatu kelebihan di dalam diri kita, maka kita disuruh berimpak. Allazina yunfikuna bis-sarra'i wadh-dharra', berimpak waktu sulit dan waktu senang. Begitu juga kita berimpak dituntut untuk masa hidup. Ketika kita mengimpakkan ke masjid sajadah, maka ketika kita meninggal dunia mengalir terus ke kuburan kita sampai sajadah itu tidak ada di dalam masjid tersebut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian rezeki-rezeki kami kepada mereka, mereka impakkan rezeki-rezeki tersebut sehingga dengan rezeki tersebut bisa melapangkan hak-hak orang lain. Dan di depan kita ada Dr. Jan Arifin untuk penyempurna ayat-ayat ya suratul hajj yang berbunyi suratul hajj ayat 35 ini. Mari kita dengarkan, pendengar yang budiman. Mudah-mudahan dengan disampaikan Dr. Zainal nanti lebih mantap dan lebih berwibawa di dalam meningkatkan kualitas ayat-ayat ini sehingga kita mendengarnya nyaman, enak, dan bagus. Para dokter, silakan. Terima kasih Ustaz Suhaidi. Tema kita 5 sifat hamba yang taat. Pertama yaitu iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Tentu saja dalam kondisi dia bersalah, dia akan takut kepada Allah. Yang kedua, apabila disebutkan nama Allah hatinya akan menjadi tenang karena dia dalam posisi taat beribadah kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bergetar ketika salah, tenang karena benar. Itu adalah ciri orang yang masih beriman, orang yang taat kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga, as-sabirina ala ma asabahum, yang sabar, tabah dalam bentuk cobaan, dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah. Karena apa? Karena terkadang manusia dapat bersabar di saat susah tapi tidak dapat bersabar di saat senang, dapat bersabar di saat terhimpit tapi tidak dapat bersabar menahan diri di saat senang. Maka Islam menganjurkan umat Islam berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan sebagai suatu kewajiban dan puasa Senin Kamis sebagai amalan sunat. Agar apa? Agar kita dapat kuasa menahan diri, agar kita dapat bersabar dalam mengatasi kesenangan yang kita hadapi. Puasa membuat kita mengendalikan raja perut yang selalu merongrong kesabaran kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentulah sholat. Sholat sebagai hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tercermin dengan sholatnya. Maka al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus sholat, perbedaan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah dengan berinfak, dengan sedekah, dengan wakaf, dengan zakat. Karena apa? Islam memiliki prinsip mencintai Allah, mencintai sesama. Benar yang dikatakan tadi bahwa wakaf itu akan mengalir terus pahalanya. Dan Islam memiliki prinsip bahwa harta yang diwakafkan, baik dia berada ataupun sudah tidak berada lagi, tetap saja amal jariahnya tetap mengalir. Tidak berprinsip selama benda itu ada, amal jariahnya mengalir. Setelah benda itu tiada, amal jariahnya terputus. Tidak. Inilah yang sering menghambat renovasi masjid di Indonesia atau di Sumatera Utara, karena ada prinsip selama masjid itu ada maka dia berpahala. Ketika masjid itu dihancurkan dan dibangun masjid yang baru, maka orang yang berwakaf terputuslah pahalanya karena masjidnya telah dihancurkan. Sehingga banyak orang tidak hendak menghancurkan masjidnya. untuk direnovasi. Padahal kita menemukan Masjidil Haram sendiri pun sekarang direnovasi. Dihancurkan yang depannya demi kemaslahatan yang lebih besar. Dan kita yakin seyakin-yakinnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat wakaf orang yang mewakafkan hartanya. Walaupun telah tiada barangnya, pahalanya tetap mengalir hingga hari kiamat. Maka kita sarankan kepada pengurus BKM yang sedang merenovasi masjid, apabila ada orang yang merasa bahwa tidak boleh direnovasi karena pahalanya akan hilang, pahala wakafnya akan hilang, maka pendapat itu tidak beralasan karena Allah Sami'un Alim. Sebagaimana semangat wa mimma razaqnahum yunfikun, berilah kesempatan bagi yang lain untuk berbuat baik, kita yakin Allah akan membalas amal jariah kita. Oh, baik, terima kasih kepada Dr. Zainal Alpin yang begitu bagus menjabarkan ayat 35 ini. Kepada kita kaum muslimin dan muslimat, kita harus memiliki 5 perkara di dalam hidup kita. Yang pertama, kita dituntut untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Allazina yazkuruna Allah qiyaman, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Wajilat qulubuhum, dan ketika kita mengingat Allah, hati kita senantiasa bergetar, takut dengan siksaan Allah, takut dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Yang ketiga adalah wassabirin, orang-orang yang sabar. Bukan hanya sabar saja, tapi jadikanlah kesabaran itu membuahkan di dalam keibadahan dan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika kena penyakit, sabar ujian dan sebagainya. Terus wal muqimish shalah, dan melakukan salat. Salat dituntut ada 2 perkara di dalam ibadah kita, khusyuk dan khudu'. Khusyuk harus mengarahkan hati kita hanya kepada Allah. Khudu' menyerahkan bulat-bulatan diri kita. Itulah Islam, al-Islamu wal khudu' wal inqiyad. Islam menyerahkan diri, dan Islam al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh dan menyerahkan diri kepada Allah. Sehingga dalam solat kita harus tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk akan kita dapati dengan menghadirkan hati, malu banyak permintaan, sedikit ucapan, dan khusyuk akan kita dapati ketika kita mengetahui makna-makna di dalam solat itu, pengertiannya, kebesaran Allah dan keagungannya. Terus wamimma razaqnahum yunfiqun, yang dimaksudkan sini adalah sebagian-sebagian rezeki kami yang mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka impakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang baik. Idza mata ibnu adam in qata 'amalu, apabila mati Adam terputus amalnya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, harta yang dia wakafkan yang senantiasa mengalir ke kuburannya di waktu dia hidup sampai dia meninggal dunia, sampai hancur harta yang dia wakafkan tersebut. Berwakaf adalah merupakan melapangkan hak orang lain. Kita sesama umat Islam harus melapangkan sesama kaum muslimin dan muslimat. Inilah dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pendengar yang budiman dapat dipahami dan dimengerti dalam tafsir ayat 35 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.